sebelum ke lagu yeah. yang di request Bu Edi yeah. aku pengen kirim satu lagu, ini lagu kenangan oh. dari Simbah Kakung Putri panjenipun Mbah Jemilah kalian Mbah Subakir menika kita sadar yeah, yeah, yeah. saling menjaga hubungan yeah. saling menjaga kerukunan nah. saling menjaga cinta kasih dengan sesama yeah. aku ada lagu kenangan beliau main di best best best best best berapa? Best sing ibot best sing ngedang ser beser best. Dengarkan ya. Ya, ya, ya, ya, ya boleh. Bapak Ibu dengarkan semuanya. Ini spesial requestnya dari Mbah Kakung. Hanya satu takkan ku lupakan. Oke, ya bagus. Kala senja dong okay. buat beliau berdua ya semangat lanjutnya oke okay, masuk ya apa ta ta ta ta ya ayo seperti nadanya ikuti oke okay, kayak audisi gitu iya iya oke di Mas Tejo Yogyakarta ya oke okay. ta ta ta ta ta ya waktu itu yeah. Hujan rintik rintik masuk ya masuk. Kita berteduh ta ta ta ta, ta. Yeah. Di bawah atapnya kok malah apik sing dia audisi kita berdiri begitu rapat ta ta ta ta yuk hingga suasana ta ta ta ta begitu hangat tanganmu ku genggam erat-erat. Yang di sini agak naik ya nadanya. Ini perlu tak audisi Mbak Putri. Bundaku sing bait akhir ibu nderek nyanyi. Kenangan itu ta ta ta ta, ta gitu ya. Ini adalah audisi. Luar biasa. Ibu pokokipun selalu diingat yang yeah. pernah dijanjikan waktu itu sampai kapanpun tularkan kepada anak cucu untuk selalu menjaga kerukunan berbagi cinta kasih dengan sesama karena bagaimanapun juga kasih sayang yang paling utama oke okay? Matur nuwun ibuku sehat panjang yuswa takon umure piro ket mau do nang kene bengak-bengok orang ibu yuswanipun pinten pitung dosa tiga pitung dosa tiga nah angsal pitung puluh rawak diwe umur mbok nyang pada piro ki mau pitung puluh telu toh ngadol tinu kula bujuri setunggal pitung puluh siji nggih nggih mboten angsal Mas Tejo makili konco-konco ngaturaken matur nuwun lumantar Mbak Edi Mas Edi kula kasuwun sowan mriki sak konco menika wujud nyata nggenipun berbagi rasa kebahagiaan kalian dulur-dulur sedaya nek ibu lan putra wayah mboten nimbali kula mokal kelakoni kula sakit serawung kalian bapak ibu iso tepuk tangan buat keluarga semuanya nggih lagunya ada gereja tua monggo konco-konco pun okay. aturaken yuk di peta bahagia 50 tahun pernikahan Ibu Jemila dan Bapak Subakir monggo enggak sakit nyanyi kita nyanyi sareng-sareng monggo masihkah kau ingat waktu di desa kita bercanda di samping gereja kala itu kita masih remaja yang polos hatinya bercerita waktu itu telah lama berlalu 10 tahun sudah tak bertemu. Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana rimbanya. Hanya satu yang tak kulupakan, kala senja di gereja tua. Waktu itu hujan rintik-rintik, kita berteduh di bawah atapnya. Kita berdiri begitu dekat hingga suasana begitu hangat. Tanganmu ku pegang erat-erat, kenangan itu selalu ku ingat. Mose, ikut saya ya mas, belakang ya, biar tamu-tamunya kelihatan semuanya. Engkang tering dahar, keliwatan ganipun dahar, masih disediakan di sebelah kanan dan kiri tempat kita duduk. Bapak ibu monggo nggih, kalian sekecom merdiko ganipun rapi, kersanipun berkah adicara siang menika semoga. Masihkah kau ingat waktu di desa bercanda bersama di samping gereja? Kala itu kita masih remaja yang polos hatinya bercerita. Waktu itu telah lama berlalu, sudah 10 tahun tak bertemu. Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana rimbanya. Hanya satu yang tak kulupakan, kala senja di gereja tua. Waktu itu hujan rintik-rintik, kita berteduh di bawah atapnya. Kita berdiri begitu dekat hingga suasana begitu hangat. Tanganmu ku pegang erat-erat, kenangan itu selalu ku ingat. Hanya satu yang tak ku lupakan, Bapak bisa? Kala senja di gereja tua. Sehat ke, Pajang Joshua. Waktu itu hujan rintik-rintik. Nyanyi mbak. Berteduh di bawah atapnya, begitu rapat hingga suasana. Lihat itu, masuk TV. Tanganmu ku pegang erat-erat, kenangan itu selalu ku ingat. Kenangan itu selalu ku ingat. Gitu. Adik bubuk saya lagi. Matur suwun Mas Gatot. Oke. Terima kasih.